mencapaimu. Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi kekasihku, namun ku yakini cinta kau pilihan hati. Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi kekasihku, namun ku yakin bertahan, semua takkan mampu mengubah.